Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Selasa 5 September 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Nagan Raya. Sudarlun, Satuan Reserse Narkoba Polres Nagan Raya menangkap 7 tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika beserta barang bukti 22 gram sabu selama operasi Agustus 2023. 7 orang tersangka berinisial WA 25 tahun, ED 32 tahun, RN 29 tahun, CR 23 tahun, AZ 36 tahun, RT 22 tahun, dan SE 51 tahun. Keseluruhan tersangka tercatat sebagai warga Nagan Raya. Hal ini dikatakan Kapolres Nagan Raya KBP Rudi Saiful Hadi SIK melalui Kasat Res Narkoba Ibda Fitra Ramadhani SHMSI Senin 4 September 2023. Pelaku ditangkap pada sejumlah lokasi berbeda di Nagan Raya. Dari hasil penangkapan pada Agustus 2023, barang bukti narkotika jenis sabu 13 paket dengan berat keseluruhan 22,17 gram. Ibda Fitra Ramadhani juga mengatakan bahwa semua tersangka dijerat dengan pasal 114 subsidiar pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika. Pihaknya juga berharap bagi masyarakat yang mempunyai informasi terkait peredaran narkotika jenis apapun di wilayah hukum Polres Nagan Raya agar segera melaporkan ke nomor hotline guna dilakukan penyelidikan dan penegakan hukum sesuai dengan undang-undang dan hukum yang berlaku. Darlun dari Nagan Raya kita beralih ke Aceh Tamiang. Rapat panitia musyawarah Panmus DPRK Aceh Tamiang akhirnya terlaksana setelah pimpinan rapat diambil Wakil Ketua DPRK Fadlun pada Senin 4 September 2023. Dua rapat sebelumnya tertunda akibat aksi boikot yang dilakukan peserta terhadap Ketua DPRK Tamiang Suprianto. Rapat yang dilangsungkan di ruang serbaguna DPRK Tamiang ini terlaksana setelah syarat mengenai jumlah anggota terpenuhi. Dari absensi, peserta rapat dihadiri 9 orang. Sumber di DPRK Tamiang mengatakan pengambil alihan pimpinan rapat terpaksa dilakukan setelah adanya aksi boikot terhadap Ketua DPRK Tamiang, Suprianto. Mayoritas anggota Banmus sepakat melakukan mosi tidak percaya terhadap Suprianto dengan cara tidak menghadiri rapat yang dipimpin Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Tamiang itu. Ancaman ini telah dibuktikan dengan menolak 3 undangan rapat Panmus yang sebelumnya disampaikan Suprianto. Fadlun mengatakan ada 4 agenda yang dibahas untuk segera diparipurnakan. Agenda pertama mengenai penjadwalan rapat paripurna dan pembahasan rakan Kabupaten Aceh Tamiang 2023. Sudarlun, penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh menetapkan 3 tersangka kasus korupsi pengadaan tempat cuci tangan dan sanitasi atau wastafel pada SMA, SMK, dan SLB di seluruh Aceh. Ditreskrimsus Polda Aceh Kombes Polisi Winardi dalam keterangan singkat di Mapolda Aceh Senin 4 September 2023 mengatakan ada 3 orang yang ditetapkan tersangka yaitu berinisial RF selaku pengguna anggaran, ZF PPTK dan ML pejabat pengadaan. Ditreskrimsus Polda Aceh Kombes Polisi Winardi juga menyampaikan bahwa penetapan tersangka belum final. Ini berarti masih ada kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah. Diketahui penyidik Ditreskrimsus Polda Aceh masih terus mendalami dan merampungkan kasus korupsi pengadaan wastafel pada SMA, SMK, dan SLB seluruh Aceh yang diduga merugikan negara miliaran rupiah. Anggaran pengadaan tersebut bersumber dari dana APBA, refocusing COVID-19 dengan nilai kontrak mencapai 43 miliar rupiah lebih. Sudarlun, Konsorsium Bawang Merah Aceh menggandeng 2 guru besar Universitas Syekh Kuala serta Kamar Dagang Indonesia Aceh kembali mengembangkan tanaman bawang merah pada lahan 5 hektar di Kampung Sukun Bambi, Kecamatan Pekanbaru, Pidi. Ketua Konsorsium Bawang Merah Aceh Insinyur Haza Karya Agani kepada Serambi usai melakukan penanaman mengatakan Sebelumnya pihak konsorsium bawang merah Aceh pada lahan 10 hektar dan telah dipanen 5 hektar. Ia menambahkan dalam program pengembangan lanjutan tahap kedua selain melibatkan guru besar yaitu Profesor Dr. Insinyur Samadi MSC selaku dekan Fakultas Pertanian dan Profesor Dr. Rina Sriwati Bulan MSI selaku ketua pelaksana kegiatan program Kadaireka Kadin Aceh juga turut melibatkan pihak Yayasan Pioner Nusantara serta Baitul Mal Aceh. Adapun program penanaman benih bawang merah tahap kedua ini berupa benih bawang merah Brebes, Batu Hijau dan Vietnam. Dalam pengembangan tersebut, pihak konsorsium turut menerapkan teknologi yang dibantu pihak Fakultas Pertanian USK dalam meringankan beban petani sekaligus memberikan edukasi teknologi. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudahlun, kita beralih ke informasi nasional. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin 4 September 2023 dalam keterangan pers mengatakan Presiden Joko Widodo membahas situasi ekonomi global saat menerima Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional IMF Kristalina Georgieva di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 4 September 2023. Pada saat berbicara dengan World Bank dan IMF, beliau melakukan tukar pikiran mengenai masalah situasi ekonomi dunia. Retno menuturkan dalam pertemuan ini, Georgieva memberikan apresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia. Ia menyebutkan apresiasi serupa juga diberikan Presiden Bank Dunia Ajay Baga yang bertemu Jokowi terlebih dahulu. Menurut Retno, Georgieva dan Baga memuji pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus kemampuan Indonesia menekan inflasi pada saat yang sama. Ya, melanjutkan, Georgieva juga memberi pesan agar Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara berkembang lainnya. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Sekitar 100 nelayan dan penduduk setempat yang tinggal di seputaran Fukushima akan mengajukan gugatan hukum pada pekan ini untuk menghentikan pembuangan air limbah PLTN Fukushima. Berselang 12 tahun setelah terjadinya kecelakaan nuklir terburuk di dunia, Jepang mulai melepaskan air pendingin yang telah diolah dari fasilitas tersebut ke Samudra Pasifik pada Kamis 24 Agustus 2023 lalu. Banyak nelayan Jepang yang menentang pembuangan tersebut karena khawatir banyak hal akan merusak upaya bertahun-tahun untuk memperbaiki citra industri setelah bencana pada 2011. Kepada AFP, Sugitanji, anggota sekretariat kelompok tersebut menyampaikan lebih dari 100 penggugat termasuk nelayan di Fukushima dan prefektur sekitarnya akan mengajukan gugatan ke pengadilan distrik Fukushima pada Jumat 8 September 2023. Ia menyebut pemerintah Jepang telah gagal dalam memenuhi janjinya untuk mendapat persetujuan dari para nelayan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan membuang limbah PLTN Fukushima. Tanji menegaskan pembuangan limbah PLTN Fukushima ke lautan tidak dapat ditoleransi karena akan membawa penderitaan lebih lanjut bagi para korban kecelakaan nuklir. Pembuangan limbah ini sendiri telah menimbulkan reaksi keras dari China, termasuk larangan impor makanan laut Jepang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi edisi Selasa 5 September 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudahlun, wassalam.